Apa hukum akad penumbuk ketika memandu dalam keadaan marah dan separuh sedar? Mohon pencerahan. Dia nak marah sangat-sangat, dia akad penumbuk. Jangan buat siapa orang marah. Ni, ha, pandai tak apa, tapi jangan siapa orang marah. Nak? Ha. Kita laju, dia duduk kat simpang. Bila siapa kat simpang, dia pun keluar. Kita berat, dia ni kereta. Dia tak tengok. Buat dok je. Nak? Ha. Ni, patut minta maaf lah kat tangan apa semua. Ni, biasa ropuang gitu. Ni, ha, ni nyakit ropuang. Dia buat spek besar se, beli kat Maiden tu. Lebih hidung sikit, aku celah spek. Nak? Viva Elite. Berat menandang. Kita sampai dekat, piung keluar, molek-molek ada. Nak masuk kiri, tak bagi signal. Terus masuk je, motosikal geluling belakang. Nak? Eh? Orang marah tak? Menyusahkan orang. Hukumnya, tetap haram. Sama memandu atau tidak memandu, memudaratkan orang lain, dilarang dalam Islam. Eh? Cuma kita ni, kena sabar. Jadi akad penumbuk, hukumnya, tidak lagi haram. Dan bila haram, apabila menyebabkan pertengkaran, perkelahian yang tidak sepatutnya. Neh, jadi nak akad juga penumbuk, jangan akad kepada dia. Neh, akad kepada orang tak nampak. Nak, ha, dia bawa kereta, nak ratu tubik, kita pun elok. Oh, mujur dan elok. Tak payah buka cermin buat gini, tapi tunjuk ke belah nung. Tak ada masalah, ha? Neh, akad menumbuk kau pasal hati gerang punya pasal. Nak, ah, akad tunjuk tak lainnya. Neh, ah, ada setengah tu nak marah apa buka ni. Apa benda atas benda ni? Ah, saru buka. Wah, tubik kot tangan gitu. Nak nak marah punya pasal. Hak tu kerja balik. Nde, nak kocoh. Dah aku buat ni ada anda. Ah, jadi gitu. Neh, ah, jadi nak akad-akad tu bukan kata marah. Tengok-tengok dulu nah. Kalau kereta-kereta kan ha, orang-orang hak orang-orang cetong tak apa kita akad gitu. Nak kena kereta hak ada gambar golok gitu. Nak ada kali hijau merah. Nak ada kuning. Nak kena kaya Honda balik awal gitu. Nampak tak? Ha, neh. Ha, jadi gitulah tosoh. Neh. Dan kalau kita belebek tak ada masalah. Apa ni dok tengok orang langsung tu bik. Dia dengar tak? Tak dengar. Tuk lepas gerang saja. Dah kala hak molek sekali wal kaziminal ghaiz yang menahan marah marah ya marah tapi tahan di dalam hati saja tidak diterjemahkan pada perkataan ataupun perbuatan tapi kadang-kadang bila kita akak gitu memberi manfaat kepada orang ramai boleh akak menumbuk. Nah contohnya kita duduk tepi masjid ada orang masuk nak kita jauh. Dia nak ambil curi mikrofon. Nak curi duit dalam masjid. Kita nak kejar tak dang. Kita akak ke ni. Nak dia tengok, dia lari. Maka akak kita boleh pahala tak? Boleh pahala lah. Menyelamatkan harta orang ramai. Apa? Harta kalau ini. Nak akak penumbuk masa ni. Ha, ni comel. Nak. Aha. Ni kadang-kadang kita dok anda. Nak tunjuk hero je. Nah, dok son. Ni numbuk son ni je. Tapi akak dah. Nah, ha, jadi tujuannya bila itu nafsu. Kadang-kadang salah pula aku terlebih pula dah. Nafsu semata-mata. Jadi kalau banyak sabar, lebih-lebih lagi molek. Gunakanlah segala kemarahan kita dalam peperangan, dalam jihad, neh, dalam mencegah kemungkaran.